hiasan gelap malam. Bintang nan bersinar bergemerlapan, sang rembulan penerang alam dan jelita. Ku rindukan mandian air di bukit, kedinginannya menyentuh dalam hati. Tak mungkin pudar segala ini.